Jumpa kita untuk siang hari ini. Mengajak teman yang keselanjutnya masih bersama dengan Jupala Pak Monggo. Saya bikiskan buat semuanya, buat SNP Indonesia. Ada habis gelap terbitlah terang. Tetap semangat. Oh,